السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله بارك الله فيكم وأخوات sekalian بارك الله في كل شكر الحمد لله كدر الله ربنا تبارك الرحمن. Pada subuh ini, Allah pertemukan kita kembali dalam majlis ini untuk saling memperkokoh iman, untuk saling mengingatkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa hidup ini akan berakhir dengan kematian, bahwa bumi ini satu saat nanti Allah akan hancurkan, di mana gunung-gunung akan berterbangan, bintang-bintang akan berjatuhan, lautan akan meluap. Allah Subhanahu wa ta'ala kata dalam Al-Qur'an, Al-haqqatu mal-haqqah. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tak cukup sampai di situ, Allah pun lanjutkan. Wa ma adraka mal-haqqah. Tahukah kalian apa itu hari kiamat? Tiga kali Allah ulang kata-kata kiamat dalam surah Al-Haqqah ini. Ini menunjukkan betapa besarnya perkara kiamat itu. Allah sebutkan, kadzabat samud wa adu bil qari'ah. Itulah hari kiamat yang dahulu kaum Samud dan kaum Ad mendustakannya, tidak percaya, tidak yakin. Allah di dalam ayat ini ingin mengajarkan kita perkara iman melalui kisah. Allah tak sebut, tahukah kalian itu hari kiamat? Hari kiamat itu adalah hari di mana langit akan runtuh, bintang akan berjatuhan. Allah tak sebut begitu. Tapi Allah ingatkan dahulu anak manusia ini, bahwa dahulu ada satu kaum yang bernama kaum Samud dan kaum Ad yang mengingkari ayat-ayat Allah. Fa'amma samudu fa'uhliku bittaghiyah. Adapun kaum-kaum Samud, Allah hancurkan mereka. Allah binasakan mereka. Bittaghiyah. Allah binasakan mereka dengan taghiyah. Taghiyah ini adalah salah satu balak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Balasan dari orang-orang yang mengingkari, tidak yakin dengan hari akhirat, tidak yakin dengan hari kiamat, Inilah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma 'adun fa ahliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Dan adapun kaum 'Ad, maka juga Allah binasakan. Memang begitulah selayaknya orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah binasakan mereka. Tapi kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak hancurkan ketika mereka berbuat durhaka. Allah tunda azab itu. Allah tunda azab umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Kaum Samud Allah binasakan. Demikian pun dengan kaum 'Ad. Kaum 'Ad ini Allah binasakan dengan angin yang sangat dingin lagi kencang. Angin dingin kencang. La ilaha illallah. Ini cara Allah Subhanahu wa taala menghancurkan. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Cukup bagi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini hanya sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin khusuman fatara alqauma fiha sar'a ka'annahum a'jazun nakhlin khawiyah. Cukup bagi Allah selama 7 malam 8 hari terus menerus Allah kirim angin yang sejuk itu, angin yang sangat dingin dan kencang, lalu akhirnya mereka mati bergelimpangan. La ilaha illallah. Seperti pohon-pohon kurma yang bertumbangan, demikian Allah menghancurkan. Fahal tara lahum min baqiyah. Tidak ada lagi. Apakah kamu lihat lagi mereka ada yang tersisa? Tidak. Ketika Allah telah menginginkan satu kaum hancur, terserah Allah. Allah. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam jagat raya ini. Allah Subhanahu wa taala yang menguasainya, Dia Al-Mudabbir. Dan Dia Al-Khaliknya, Dia yang menciptakan dan Dia yang mengaturnya. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Dan juga Allah sebutkan dalam ayat, "Wa jaa'a Fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah." Demikian juga Fir'aun bersama tentaranya, bersama pengikut-pengikutnya, Allah hancurkan pula ia tenggelam di laut merah ketika mengejar Nabi Musa. Wal mu'tafikatu bil khati'ah. Demikian pun dengan kaum yang Allah hancurkan dengan menjungkir balikkan buminya. Al mu'tafikah itu adalah satu azab Allah Subhanahu wa taala dijungkir balikkan buminya. Itulah kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut yang mereka berbuat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hancurkan bumi mereka. Allah balikkan bumi mereka. Itu azab yang Allah timpakan kepada mereka. Fa'asaw rasula rabbihim. Fa'akhadahum akhdar akhdatar rabiyah. Mereka ingkar kepada Rasul-Rasul Allah. Utusan-utusan Allah. Lalu Allah timpakan azab yang teramat dahsyat kepada mereka. La ilaha illallah. Inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariyah. Allah sebutkan lagi. Ada dulu kaum yang Allah Subhanahu wa taala binasakan dengan air. Itulah kaum Nabi Nuh alaihi salam. Manakala Nabi Nuh alaihi salam mendakwahkan dakwah tauhid, mengesakan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Hanya beberapa orang saja yang kaumnya yang ikut dengan ajakan dakwah Nabi Ibrahim, Nabi Nuh alaihi salam ini. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk membuat perahu besar di atas bukit. Dan dia serukan kepada kaumnya, masuklah kalian ke dalam kapal. Akan Allah timpakan azab. Maka bagi orang-orang yang menginginkan keselamatan, masuklah ke dalam kapal ini. Dikarenakan mereka tidak beriman kepada Allah, mereka tidak yakin dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Mana mungkin air akan sampai naik ke atas bukit yang begitu tinggi. Tidak mungkin sampai. Tapi Allah Subhanahu wa taala pemegang segala kekuasaan. Akhirnya Allah turunkan hujan. air pun naik. La ilaha illallah. Mereka pun karam. Mereka pun tenggelam. Mereka tenggelam. Dan selamatlah orang-orang yang selamat mengikuti kaum Nabi Nuh alaihi salam. La ilaha illallah. Ikhwati fillah barakallahu. Itulah Allah binasakan. Allah sebut dalam ayat ini beberapa kaum. Kaum Nabi, kaum Samud, Allah binasakan mereka. Allah binasakan mereka dengan tariyah. Ada kejadian yang luar biasa. Dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum Ad, Allah timpakan dengan angin yang sangat dingin, kencang. Demikian pun dengan kaum Fir'aun. Allah tenggelamkan mereka di laut merah. Demikian pun dengan kaum Nabi Lut. Allah timpakan mereka azab dengan dijungkir balikkan bumi mereka. Juga begitu dengan kaum Nabi Nuh alaihi salam. Allah tenggelamkan mereka dan Allah selamatkan orang-orang yang mengikut Nabi. Adapun kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sayang sama kita. Allah muliakan umat Nabi Muhammad. Padahal betapa banyak kemaksiatan merajalela hari ini. Betapa banyak kemaksiatan. Begitu keluar rumah kita, kemaksiatan ada di depan mata kita. Tapi ingat. Kemaksiatan-kemaksiatan yang telah hadir di depan mata kita hari ini. Kalau dulu kaum Nabi Nuh, Allah binasakan. Kalau dulu kaum Samud, Allah binasakan. Kalau kaum Ad, Allah binasakan. Masa mereka dengan hari kiamat masih jauh. Adapun di masa kita, Allah biarkan. Tapi ini tanda-tanda akan dibinasakan oleh Allah seluruhnya. Dan akan dekat dengan hari kiamat itu. La ilaha illallah. Bukankah Rasul telah mengkabarkan akhir zaman itu betapa banyaknya zina, betapa merajalelanya riba. Akan betapa banyaknya orang-orang yang berzina di pinggir-pinggir jalan. Orang-orang hanya tidak akan mampu lagi menegurnya dengan teguran yang selayaknya. Dibiarkan begitu saja. Inilah tanda-tanda dari hari kiamat. La ilaha illallah. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Kalau kita mau berpikir elok hari ini, betul-betul merajalela kemaksiatan-kemaksiatan di sekitar kita. Apalagi Indonesia ini. Di satu sisi dakwah berkembang. Tapi di sisi lain, kemaksiatan-kemaksiatan itu memang luar biasa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tadi malam saya sebut. Hidup seperti ini, bak hidup di tengah hutan. Kalau kita tak cukup bekal, pak. Imma harimau yang memakan kita, binatang yang memakan kita, atau kita yang memakan binatang itu. Itu keadaan hidup di tengah-tengah masyarakat hari. Kalau tidak binatang makan kita, kita makan binatang, tak cukup bekal itu dalam rimba. Beginilah keadaan. Dan kita harus risau dengan keadaan-keadaan hari. Demi Allah harus risau. Dahulu dilipat kain. Di tempat saya masih kecil-kecil, pak. Orang-orang pakai membuka aurat, menutup kepala, masih banyak. Tapi manakala akhir-akhir ini, la ilaha illallah. Di kampar itu, pak. 60% lebih data-data KUA sekampar. Orang-orang yang nikah 60% lebih Bandung dulu baru Jakarta. Ngandung dulu baru nikah. La ilaha illallah. Inilah keadaan hari ini. Akibat pergaulan bebas. Inilah bukti dakwah dahulu. Mohon maaf. Bawah dulu belum selesai dan perlu kita perjuangkan. perlu kita perjuangkan. Kemarin di Malaysia, saya sama keluarga, sama istri pergi ke pantai. Di sana namanya Pantai Irama. Di daerah Bacok. Luar biasa. Di Pantai Bacok ini luar biasanya, kalau di tempat kita luar biasanya orang buka-bukaan. Ternyata di sana kalau luar biasanya, sebanyak itu orang, cuma orang-orang Cina saja yang tidak pakai jilbab. Di pantai. Bayangkan. Saya tanya istri saya. Kata istri saya, cuma satu orang yang saya lihat, itu pun orang Cina yang tidak menutup kepala. Di pantai. Berhasillah dakwah mereka. Di tempat kita, kalau dari pantai itu, mungkin satu orang itu yang pakai jilbab. La ilaha illallah. Nah, itulah perbedaan kita. Maka mau tak mau kita harus perkokoh iman. Pertambah ilmu untuk menjaga diri kita agar kita selamat. Menjaga diri kita dan keluarga kita. Dari dahsyatnya mara bahaya. Fitnah syahwat dan fitnah syubhat hari ini. Belum lagi fitnah syubhat di mana riba bertebaran di mana-mana. Di depan masjid, di tempat saya sana, depannya gedung riba, bank maksudnya. Mohon maaf. Dilipat kain sana itu yang berani ngomong kayak gini, itu cuma pengetahuan saya 1-2 saja. Gimana pula nak menyampaikan bahwa bahayanya riba, bahayanya bunga ini, salah satu bentuk ijma' akhir zaman, kata Ustaz Dr. Irwandi hafizahullah, adalah kesepakatan bahwa bunga bank konvensional itu, mohon maaf, adalah riba. Kita tak bicara tentang hukum nasional diperbolehkannya. Saya berbicara tentang hukum Islam. Manakala saya sampaikan hukum Islam, siapa yang melarang? Salah satu bentuk-bentuk ijma akhir zaman para ulama ini. Tapi di mana-mana ini merajalela. Tak terlepas ustaz-ustaz. Sehingga tak berani ngomong di mimbar-mimbar Jumat lagi. Tak berani menyampaikan di halaqah-halaqah majlis ilmu. Dan memang halaqah majlis ilmu itu kurang. La ilaha illallah. Inilah keadaan. Iza zaharul zina wal riba fi qaryatin. Faqad ahallu bi anfusihim azaballah. Rahum atau Burani. Apabila satu kampung telah menghalalkan secara zahirnya zina dan riba, sungguh mereka telah menghalalkan azab Allah ditimpakan untuk mereka. La ilaha illallah. Mereka telah merelakan, berarti mereka telah merelakan azab Allah ditimpakan kepada mereka. Terserah Allah. Kita ni terserah Allah. Kalau kemaksiatan yang hadir di depan mata, yang terjadi di sekeliling kita, la ilaha illallah, sudah selayaknya kita ini Allah hancurkan. Tapi Allah sayang sama kita. Allah. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Inilah yang perlu kita sadar. Harus ambil pikir kita dalam agama ini. Kita harus pikirkan. Bagaimana memikirkannya? Belajarlah pandai-pandai mengomong. Untuk berceramah tugas ustaz. Tapi untuk ngajak orang lain, hai si fulan, teman-teman lama kita, ajaklah, alhamdulillah sejak kenal kajian ini, Allah beri rasanya saya hidayah. Itu caranya. Allah beri saya ketenangan, coba-cobalah kawan untuk sesekali mengaji ikut saya. Alhamdulillah sejak ini, walaupun orang saya bilang begini, begini, begini, tapi hati saya betapa tenang terasa. Allahu Akbar. Mungkin juga dia tersentuh. Allah. Cara lain apa? Amalkan agama Allah ini seutuhnya. Beransur-ansur. Kita yang selama ini begini, amalkan sedikit demi sedikit. musyawarahkan dengan istri dan anak-anak kita, anak-anak kita yang selama ini jilbabnya jilbab pendek, nak, kalau kamu mau pakai jilbab besar, nanti saya berikan, ayah berikan hadiah. Pertama kali pakai uang 200.000, begitu pak. Pakai jilbab dalam. Anak dulu. Orang rumah masih segan-segan dia. Dah, pakai jilbab dalam orang rumah. Tingkat lagi istri targetnya. Target sebetulnya istri dulu. Tapi dia tak mau anak dulu. Pakai jilbab dalam anak-anak. Nanti anak-anak tetangga pak. Lihat anak-anak kita pakai jilbab elok-elok seperti itu. Di mana belinya dek? Begitu. Inilah cara kita menimbulkan suasana di sekitar kita. Ini jalan untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Pak. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Musyawarahkan pula dengan istri kita. Bagaimana kalau mungkin selama ini jilbabnya masih jilbab biasa saja? Allah perintahkan untuk mengulurkan jilbabnya menutup dada. Musyawarahkan. Apa maunya? Mau yang paling bagus, Mas. Okey, enggak apa-apa. 500.000 jadi. Tunda dulu untuk pergi beli yang lain. Begitu, Pak. Kita berkorban untuk agama Allah. Ini kalau tidak kita pikirai begitu-begitulah. Enggak ada peningkatan dalam hidup kita. Yang ibu-ibu juga begitu mulai pikir. Gimana caranya suami saya ini dapat hidayah lebih. Jangan uang saja yang dipikirkan terus bertambah. Hidayah itu tambah. Begitu. Pikirkan apa cara. Mau lewat kajian agama. Cari cara. Dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak begitu kita dalam hidup ini, ya begitu-begitulah. Ngaji sudah lama, anak istri pun juga tidak terpelihara dengan baik. Tidak tertutup auratnya dengan elok. Allah karim. Fa'tabiru ya ulil absar. Yang saya ambil peringatan, ambil pelajaran. Ini yang dapat saya sampaikan nasihat pada pagi ini. InsyaAllah kita lanjutkan pembacaan kitab, buku tadi malam. InsyaAllah ta'ala. Naam. Tadi malam sampai apa? Nah. Zikir-zikir setelah selesai salat. 7-9 lagi. Zikir-zikir setelah selesai salat. Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka telapak tangan kanan. Ada sunnahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka telapak tangan kanan. Ada sunnahnya. Wadahlah Ustaz. Masyarakat sejak dulu buat. Iya. Itu namanya sunnah masyarakat. Yang saya tanya sunnah Rasulullah. Begitu. Kalau sunnah Rasulullah, sejauh ini ilmu saya belum ada. Kata para ulama juga tidak ada. Buka telapak tangan itu. Tapi kan Ustaz, dari dulu orang tua-tua kita juga sudah mengamalkan ini, mazhabnya kan mazhab Syafi'i. Saya dulu di pondok ngajinya mazhab Syafi'i, Pak Bu. Salah seorang guru saya namanya Tengku Pala Idin, saya masih ingat, Hafizahullah. Dari Aceh dia. Ya, memang kalau dari Aceh ini kajian kitab itu luar biasa juga. Untuk versi dia begitu. Kata beliau, dia waktu itu dah hampir 40 umurnya. Belum nikah-nikah, sibuk belajar saja dia. Berkelana sana sini, belajar, begitu. Memang kalau orang Indonesia, kalau orang-orang Indonesia jarang yang begitu. Kalau orang Arab banyak. Membujang karena menuntut ilmu. Tapi kalau orang kita tidak, yang kebanyakan, itu membujang karena malas. Itu saja. Kecuali 1-2 orang. Itu. Ya. Kadang-kadang pengen berbakti pada orang tuanya. Dia tunda dulu mungkin seperti Imam Ahmad. Itulah yang ceritanya. Tapi kebanyakan begitulah. Baik. Dia kata. tidak pernah saya jumpai dalam kitab-kitab itu. Nah, itu. Mazhab Syafi'i itu? Nah, ini tidak ada. Nah, ini yang perlu. Itu tidak ada dalilnya, tidak kita amalkan juga. Kita maunya beramal dengan dalil atau tak pakai dalil? Nah, itu. Nah, kalau memang mau beramal dengan pakai dalil, cukupkan diri dulu. Sampai dapat nanti dalilnya. Kalau dah dapat dalilnya, nak amal lagi, silakan beritahu saya. Saya kasih uang nanti. Wah. Cuman kata para ulama, belum ada dalilnya. Buka. Nah. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, baca. Allahumma anta salam wa minkas salam. Cuma di sini tidak disebutkan. Mengucapkan istighfar 3 kali dan dilanjutkan dengan ucapan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tidak dia buat lafaz astaghfirullah, tetapi disebutkan istighfar 3 kali astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian membaca Allahumma anta salam wa minkas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Bagi imam baru berpaling ke arah makmum. Sampai di sini belum berpaling. Inilah yang dibaca. Kemudian artinya Allahumma anta salam, ya Allah, engkau la assalam, darimulah semua keselamatan. Assalam. Assalam ini nama Allah, pemberi selamat. Assalam. Makanya Pak, salah satu makna yang diterangkan oleh ahlul ilmi tentang assalamualaikum ini, hati-hati kalian, assalamualaikum di atas kalian. Oh, begitu. Memang artinya salam, selamat di atas kalian. Tapi ada sebagian ahlul ilmi yang menerangkan begini, Pak. Assalamualaikum, assalam Allah itu di atas kalian. Oh, begitu. Iya, tadi. Assalamualaikum, assalamualaikum. Oh, begitu. Bisa dipahami. Nah, tapi ini jarang-jarang lah. Jadi ada yang mau menerangkan begitu ya. Assalamualaikum. Assalam itu Allah di atas kalian, bukan di bawah kalian. Bukan di mana-mana, di atas kalian. Hati-hati. Oh, begitu. Baik. Allahumma antas salam, ya Allah, engkau adalah assalam. Dari engkau lah keselamatan. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Engkau memberi keberkatan, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kita meminta selamat kepada Allah. Beginilah cara. Dipuji-puji Allah dulu, baru minta keselamatan gitu. Kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yang berhak diibadati melainkan engkau, melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya, dialah pemilik kerajaan. Baginya segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ia maha kuasa atas segala sesuatu. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Rab, ya Allah. Tidak ada yang bisa melarang manakala engkau telah memberi. Tidak ada yang bisa melarang. Tidak ada. Kalau Allah sudah menginginkan satu perkara dalam diri kita, tidak akan bisa yang menghalang. Tidak akan pernah ada bisa. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak akan ada yang bisa memberi manakala Allah telah larang. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dan tidak dapat memberikan manfaat, dan tidaklah berguna kemuliaan di sisimu. Tidak adalah pemilik kemuliaan yang berguna kemuliaannya di sisimu. Wala yanfa'u dzal jaddi, dan tidaklah bermanfaat pemilik kemuliaan di sisi darimu. Jadi tidak akan ada kemuliaan, pemilik kemuliaan, kecuali kemuliaan yang Allah berikan. Allah pemilik segala-galanya. Maka kalau Allah inginkan kita kaya, Allah tidak akan pernah ada yang bisa melarang kita untuk kaya. Termasuk sedekah yang kita berikan. Oh, begitu. Lihat Abdurrahman bin Auf. bagaimana harta kekayaannya dia infakkan di jalan Allah Tabaraka Rahman ini. Tapi harta mengalir terus kepada dirinya, maka satu saat dia pernah mengadu kepada Ummu Salamah, risau dia saking banyaknya harta datang pada dia. Dia risau saking banyaknya harta itu datang pada dia. Wah. Bayangkan kekayaan dia itu, Pak. Allah karim. Tidak ada. Termasuk sedekah yang kita infakkan. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Termasuk anak yatim yang kita pelihara. Dan lain-lain sebagainya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menginginkan perkara-perkara yang lain, begitu juga tidak ada yang bisa menghalang. Ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bergantung kepada Allah. Menyerahkan urusan kita kepada Allah, menyerahkan diri kita kepada Allah. Allah pemilik segala-galanya. Kalau begitu keadaannya, la ilaha illallah, inilah dalil. Di dalam zikir ini, Pak, tampaklah oleh kita Rasul ingin mengajarkan zikir ini kepada kita juga untuk memasukkan tauhid di dalam diri kita. Coba lihat zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarika. Ya Allah, tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah semata. Tiada sekutu baginya. Allah saja yang wajib kita ibadahi. Allah saja yang boleh kita ibadahi. Apa dalilnya? Ini dia. Sebab Allah itu pemilik kerajaan ini. Dia yang berkuasa atas segala sesuatu. Kalau dia sudah ingin memberi, tiada yang melarang. Tiada yang menghalangi. Kalau Allah ingin menahan, tidak ada yang akan bisa memberi. Inilah sebabnya kenapa Allah satu-satunya zat yang wajib kita ibadati dengan benar. Itu. Ini namanya kalimatut tauhid. Kalimat tauhid kemudian diiringi dengan barahinnya, hujjahnya. Ini dalil. Baik. Maka zikir setelah salat salat itu tidak bisa main-main. Ini Allah ajarkan kepada kita melalui lisan Rasul. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Masyaallah. Jazakumullah khairan. Allah lah pemilik kerajaan ini. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah ma'ah kuasa atas segala sesuatu. Apa dalilnya? Ini Allah Rasul lanjutkan, Pak. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan hanya daya dan kekuatan Allah. Tiada daya dan upaya melainkan hanya daya dan kekuatan Allah. Tapi, Pak, dulu manakala saya sibuk-sibuknya dengan pemahaman tasawuf yang membuat saya ya terjerumus dalam jurang itu dahulu. Ini salah satunya dia buat begini. La haula wala quwata illa billah. Sampai-sampai satu malam pernah saya dikirimi dari Jawa sana sesuatu ramuan. Dia bunga kayaknya. Dikasih air. Kemudian ada tulisan-tulisannya, tulisan ini dimakan untuk mendapatkan ilmu kanuragan. Kemudian setelah itu dimakan, saya mandi tengah malam itu, kemudian membaca zikir, la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan daya dan kekuatan Allah. Baca sebanyak, lupa saya jumlahnya. Entah 4444 kali lupa saya. Begitulah kira-kira. Lalu, kalau diamalkan ini, dapatlah ilmu kanuragan itu. Bukan untuk ini gunanya. La haula wala quwata illa billah. Ini untuk menyatakan tauhid kita kepada Allah. Tiada daya dan upaya melainkan daya dan kekuatan Allah. Bukan untuk mencari ilmu kebal dan kanuragan. Tapi untuk mendapatkan keyakinan Allah lah segala-galanya yang menguasai jagat raya ini. Dan bukan pula maksudnya, Pak, adalah tiada daya dan upaya melainkan daya dan kekuatan Allah. Berarti, ya, sehingga sampai-sampai ada yang ulu. Kalau kamu megang, pegang. Yang megang siapa? Firdaus. Wah, belum sempurna tauhidmu. Wah, itu katanya. Jadi, Pak, kalau kita diajarkan oleh para ulama, tauhid itu terbagi tiga. Satu, tauhid rububiyah. Dua, uluhiyah. Tiga, asma wa sifat. Nanti cari di internet lagi atau cari penjelasan lain. Syekh Muhammad al-Imam di Yaman itu, nah itu menambah jadi empat, ya. Nah, nantilah penjelasan. Tapi ada orang yang membagi tauhid ini, Pak, empat juga. Nah, ini dia. Makanya Syekh Abdul Razak menyebut, memang kalau tentang masalah ini Syekh Abdul Razak pakar. Luar biasa. Kita-kita beliau untuk bantah-bantah seperti ini luar biasa. Ada yang membuat nilai saya A plus dulu, waktu di dululah, di pondok, tauhid terbagi empat. Waktu ngaji kitab Kifayatul Awam itu saya dapat nilai A. Ya. Sebab saya mendalami empat ini. Satu, tauhid itu tingkatannya empat katanya. Tauhid, tauhid zat, tauhid sifat, tauhid asma, tauhid fi'il, tauhid nama. Tauhid mentauhidkan Allah dalam zatnya, mentauhidkan Allah dalam sifatnya, mentauhidkan Allah dalam perbuatannya, mentauhidkan Allah dalam namanya. Nama dulu yang ketiga, perbuatan yang keempat. Jadi kalau ada kaji begini besok, ah itulah. Ini termaktub di dalam kitab Ad-Durun Nafis. Durun Nafis, permata yang indah. Nah, dia kata begitu. Tauhid yang pertama tingkatannya adalah tauhid perbuatan. Pandanglah sekalian alam ini, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada di dalam alam ini, la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya melainkan daya dan kekuatan Allah. Kekuatan Allah lah semuanya. Berarti kalau kita memegang, nah ini Allah lah yang memegang. Kalau kita mengambil, Allah lah yang mengambil. Itu salah. Sampai-sampai ada yang gulu. Untuk memantapkan tauhid dia ini, dia cari cara. Kalau orang bertanya, ini topi siapa? Jangan bilang topi Firdaus. Ini tas siapa? Jangan bilang tas Firdaus, belum mantap topinya. Bilang, ini tas Allah. Ini topi Allah. Berarti kalau tanya, ini sandal siapa? Sandal Allah. Ini WC-WC siapa? WC Allah. Kan bahaya itu. Ah, tapi dia begitulah. Ah, katanya untuk melihat segalian perbuatan yang ada di alam ini adalah perbuatan Allah. Ah, itu kata dia. Ini salah, Pak. Bantahnya dengan apa? Satu ayat saja. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Yang membuat kita, Pak, yang mengerjakan kita, yang memegang tisu ini saya, tapi yang menggerakkan, yang menciptakan Allah. Ah, itu tak boleh Allah sebut yang memegang tisu. Ah. Paham tu? Kan jelas itu. Allah yang menciptakan kamu dan apapun yang kamu perbuat. Allah yang mengerjakan. Allah yang mengerjakan salah. Tapi Allah yang menciptakan kita yang membuat. Betul. Ah, begitu. Paham tu? Masya Allah. Nah, itulah kaji orang. Nah, kalau nak lanjut juga cerita kaji orang itu. Lanjut. Dah selesai ini. Dah ada rasanya lagi kita yang berbuat Allah semua. Lanjut. Pandanglah sekalian nama yang di alam ini, tidak ada lain hanya nama Allah. Naik juga tingkatnya. Pandanglah sifat yang ada di alam ini, tidak ada lain hanya sifat Allah. Naik juga tingkatnya, tinggal satu lagi. Tidak ada zat yang ada di alam ini kecuali hanya zat Allah. Wah, begitu dia. Tidak ada zat yang ada di alam ini kecuali hanya zat Allah. Itu bahaya betul itu. Nah, itu namanya tauhid. Tauhid al-ilhad. Ittihad wal hulul. Baik. Kita lanjutkan. Nah, ini. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Tidak ada yang berhak diibadati dengan benar melainkan hanya Allah. Dan tidaklah ada kami yang kami ibadati melainkan hanya Allah semata. Lahun ni'mah. Sebab kita beribadah kepada Allah itu apa? Lahun ni'mah. Dialah pemilik ni'mah. Walahul fadl. Fadlu. Dan Allah lah pemilik segala keutamaan. Walahul sana'ul hasan. Dan Allah lah pemilik pujian yang elok, yang baik. La ilaha illallah muhdisina lahuddin. Tidak ada yang berhak diibadati dengan benar secara ikhlas. Melainkan hanya Allah semata. Diserahkan agama ini secara ikhlas hanya untuk Allah. Walau karihal kafirun. Walaupun orang-orang kafir itu marah. Orang-orang kafir ingkar. Walaupun kita tidak bisa mengerjakan seperti yang dikerjakan oleh orang kafir. Akidah kita berbeda. Dan kita berpegang teguh dengan akidah ini. Wa'al wala'ul bara' kita harus kokoh. Kita berlepas diri dari syirik dan para pelakunya. Itulah definisi tauhid. Maka manakala datang hari perayaan Natal. Atau perayaan-perayaan yang lain di jalan-jalan saya sudah lihat banyak-banyak. Sekarang apa? Gong Cipacai. Nah itu. Iya itu bacaannya tuh. Nah. Ini sama sekali kita berdosa haram untuk mengucapkan itu kepada orang-orang Cina. Walaupun dia bos kita. Itu adalah hari raya mereka. Mengucapkan selamat-selamat begitu. Mungkin kita seorang Pak RT dan lain-lain sebagainya. Walau karyahal kafirun, walaupun dia marah. Wah begitu. Baik. Nah tidak boleh sama sekali. Kemudian baru mengucapkan subhanallah. Subhanallah 33 kali. Kemudian. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Kemudian acaranya dengan jari jemari ini Pak ya. Kena dalam riwayat Anas itu yaqudu tasbih bi yamini. Rasul menghitung tasbihnya, zikirnya dengan jari jemari. Subhanallah, subhanallah. Caranya bagaimana? Ini riwayat detailnya tentang ini ya. Pokoknya dengan jari jemari. Boleh juga begini. Boleh begini. Hitung dari sini ya. Timbul pertanyaan. Bolehkah dengan biji tasbih? Gimana kira-kira Pak? Jawabannya. Tidak boleh. Atas dasar apa? Aina dalil. Atas dasar apa? Kita mengatakan tidak boleh dengan biji tasbih. Boleh tidak dengan biji tasbih? Baik. Dalam perkara ini. Berarti. Dulu para sahabat tak pernah buat dengan biji tasbih yang sekarang ini. Kalau mengikut para ulama ahlul hadis, sebagaimana yang diterangkan oleh Ustazuna Abdul Hakim dan Amir Abdad dan Al-Masailnya. Silakan. Saya dalam perkara-perkara begini rujuk beliaulah. Luar biasa. Itu seluruh dia bawakan seluruh hadis-hadis tentang keutamaan tasbih dhaif. La asla lahu. Tidak ada asalnya. Maudhu'. Begitu. Tapi ada satu riwayat para ulama memperselisihkan tentang sahabat menghitung dengan batu. Maka dalam perkara ini timbullah khilaf para ulama. Bolehkah dengan batuan itu atau tidak? Tapi yang jauh lebih selamat adalah dengan jari jemari. Rasul menghitung dengan jari jemarinya. Makanya Ibnu Mas'ud Rahim radhiyallahu an marah manakala ada manusia satu halaqah perkumpulan zikir-zikir kul huwallahu syarif misalkan di tempat saya begitu dulu baca kul huwallah baca sama-sama Ibnu Mas'ud marah dengan halaqah-halaqah mereka yang seperti itu begitu. Tapi yang ingin saya tekankan untuk kita amalkan secara pribadi cukuplah kita mengamalkan yang lebih selamat. Yang selamat dalil dan hujahnya tak pakai tasbih-tasbih dengan tangan. tapi untuk menyikapi masyarakat dan orang-orang banyak, jangan terlalu cepat-cepat. Kena ranah para ulama dalam perkara ini besar, Pak. Nanti jumpa jamaah lain, ambil tasbihnya lempar ke muka dia, marahlah dia. Atau nanti dengan begitu dia atau pakai tasbih besar, sabar urut-urut dada dikit. Karena memang orang yang pakai tasbih itu hobi dia begitu, Pak. Itulah sebabnya saya tak pakai lagi. Sebab dulu semakin besar tasbih kami, kami anggap loh. Bahkan saya beli tasbih pergi ke Bukit Tinggi, saya beli tasbih paling besar. Apa niatnya besok saya mati cucu-cucu saya bilang, inilah tasbih kakek saya dulu, besar orangnya berarti. Tasbihnya besar. Hai, ini dia. Itulah ada-ada saja setan itu membisikkan. Ada-ada saja ya. Nah begitulah. Tapi kalau ada orang yang seperti itu di samping kita, sabar-sabar. Jangan langsung terbiji tasbihnya yang di ini. Disampaikan begitu. Makanya 5 hari yang lalu ada salah seorang ikhwah kita di sana, dia pergi mengadu ke pondok. Begini, dia cerita lah, pokoknya dia sudah kena marah sama orang-orang dekat dia itu. Nah, orang itu benci sekali sama orang-orang salaf ni. Katanya orang salaf ni dia pernah ke daerah sendiri, sebutlah daerahnya. Masih dekat-dekat juga lah dari Duri ini. Dia sebut begitu. Kena marah dia sama orang-orang salaf katanya. Kena bitasbih ni katanya. Itu. Jadi akibatnya ikhwah kita ini yang kena marah. Ada si fulan yang kena marah itu pula. Dia lemparkan dendam dia. Nah, sama si fulan ini. Nah, itu dia. Jadi jangan langsung kita tentang bitasbih ini. Hati-hati. Ada ranah para ulama dalam perkara ini. Tapi kalau antum sudah meyakini dengan biji tasbih ini ada hal-hal lain miliki keutamaan, lawan. Tidak. Hadis-hadis tentang ini adalah dhaif dan maudhu'. Apalagi kalau antum mengamalkan dengan biji tasbih itu pakai zikir yang seperti saya amalkan. Dah begini-begini pula. Nah, itu dah lain cerita. Dah ada. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Ini amalan orang serikat dan tasawuf. Pak antum tahu enggak? Saya sedikit mumpung ingat begitu. Amalan thariqat Naqsabandi Al-Khalidi itu sanadnya ada, Pak. Sanadnya sampai Sayyidina Ali. Oh, bayangkan hebat enggak? Sanadnya sampai Sayyidina Ali. Walaupun sebagian sanadnya munqati', terputus karena satu orang saya dengan saya yang lain tidak berjumpa, tapi hanya berjumpa dalam mimpi. Oh, begitu. Tapi sanadnya ada. Sanadnya sampai Sayyidina Ali. Tapi tahu tidak antum? Itu beda tipis saja. Dengan Syiah. Syiah. Yang diagung-agungkan Syiah itu siapa, Pak? Ali radhiyallahu an. Yang diagung-agungkan Syiah itu Ali radhiyallahu an. Satu lagi apa? Yang sahabat Nabi lah. Ibunya Fatimah diagung-agung. Tahu tidak antum maknanya? Itu luar biasa. Zikir ini kalau baik, pastilah sahabat lain juga mendapatkan. Tapi maknanya, Pak, dia dapat zikir itu, Abu Bakar tak dapat. Dia dapat zikir itu. Umar tak dapat. Utsman tak dapat. Dia dapat. Sanad dia bersambung sampai Ali radhiyallahu an. Satu menunjukkan dia. Ajaran ini ada nilai yang ada di sebalik itu. Hebat. Abu Bakar saya tak dapat ini. Kita dapat. Satu lagi. Agar menunjukkan bahwa Rasulullah orang yang gagal 23 tahun Rasulullah berdakwah, cuma yang berhasil Rasulullah Fatimah, Ali, Abu Bakar, Umar tak dapat zikir ni, tak pandai dia menuntut ilmu sama Rasulullah. Untuk mencerca Rasulullah inilah. Hati-hati. Maka sebab Syiah ini mohon maaf. Syiah itu sumber masuknya yang paling besar itu dua, Pak. Liberal, tasawuf. Itu dia. Yang di negeri ini, di Indonesia, di Malaysia, banyak yang apa? Kata Ustaz apa? Fari Ahmad, Susi. Sunni Syiah. Dia berbaju Sunni, hakikatnya Syiah. Sorbannya besar-besar, hakikatnya dia Syiah. Itu banyak. Itu Habib-Habib itu, mohon maaf saja. Itu manakala mereka pergi mengaji di Hadramut di Yaman. Ada di antara mereka yang pergi dulu untuk mengambil dia itu ke Teheran, ke Iran. Nah itu hati-hati. Baik, karena zikir ini tadi ya. Allah-Allah. Begitulah Pak. Dalam amalan zikir tariqah naqsabandi ini sanadnya sampai ke Ali. Makanya di tariqah naqsabandi itu yang sampai ke Ali atau yang sampai ke Fatimah. Nah itu. Sampai ke Fatimah, Fatimah dapat dalam mimpi. Ada yang lebih bahaya Pak. Dalam zikir tariqah naqsabandi itu sanad yang saya dapatkan dulu dari guru saya yang tempat saya duduk. Kalau tempat saya belajar mondok, beda lagi. Itu yang di tempat saya mondok, itu sanadnya sampai ke Fatimah. Tahu enggak kita cara dapat sanad Fatimah ini? Manakala Fatimah ini telah meninggalnya Rasulullah, Fatimah ini belum dapat zikir ini, dia nak bertanya kepada sahabat lain. Sahabat lain tak bagi zikir ini kepada dia. Tapi disuruhlah oleh sahabat dan dikatakan itu adalah sahabat Abu Bakar. Tidurlah engkau dekat kubur Rasulullah. Lalu tidurlah Fatimah dekat kubur Rasulullah. Manakala Fatimah telah tidur dekat kubur Rasulullah, datanglah Rasulullah mentalkinkan zikir tarifat nasabandi ke dalam ke diri Fatimah. Itu caranya. Itu untuk mencerca Rasulullah saja. Masa anak beliau tidak diajarkan yang bermanfaat untuk akhiratnya. La ilaha illallah itu. Nah, jadi dekat-dekat saja nih. Syiah, tarikat. Ya, kalau jumpa apa orang-orang tarikat ini, sesekali suruh dah lipat kain. Biar kita bongkar. Satu saat saya, kalau dah fokus nanti di maktabah saya Pak, insya Allah saya ungkapkan perkara-perkara ini. Saya lihat perkara-perkara ini diungkapkan Ustaz Zainal Abidin itu luar biasa. Karena kami orang-orang dari sini dulu banyak subat-subatnya. Makanya masih saya simpan di rumah saya. Ada kitab namanya Khazinatul Asrar. Ada kitab namanya Tajul Muluk. Ada kitabnya Kashful Ghaibiyah. Itu luar biasa sekali. Hadis-hadis palsu, hadis la asalau banyak di sana. Dan saya latar belakang saya sama-sama seperti Ustaz Zainal Abidin. Makanya Ustaz Zainal Abidin untuk perkara-perkara ini untuk marajalah. Rujukan. Apa itu? Allah Ta'ala Nusul. Kita lanjutkan. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dah selesai tadi. Kemudian Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini perlu saya kasih ta'liq dikit. Allahumma a'inni, ya Allah bantulah saya ya Allah ala zikrika, untuk mengerjakan zikir kepada-Mu. Ini menunjukkan berzikir itu Pak, kalau Allah tak tolong kita, kita takkan bisa berzikir. Maka zikir bukan sembarangan. Zikir ini butuh pertolongan Allah, maka pantaslah Allah berikan kemuliaan. Fadkuruni azkurkum, ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Ternyata untuk ingat Allah butuh pertolongan Allah. Oh, begitu. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu ya Allah. Wa husni ibadatik, dan bagusnya ibadahku, ibadah kepadamu. Syekh Abdul Razak menjelaskan perkara ini. Saya pernah mendengarkan dalam syarah usul salasah di rekamannya. Beliau menjelaskan wa husni ibadatik ini, kata beliau. Oh, bukan. Di rekaman syarah doa ini. Beliau mengatakan wa husni ibadatik itu maksudnya, ya Allah tolonglah saya untuk zikir dan syukur dan bagusnya ibadah saya. Bagusnya ibadah sesuai dengan syaratnya. Ikhlas kepada Allah sesuai dengan sunnah Nabi. Nah itu kata beliau. Bagusnya ibadah yang sesuai syarat inilah yang kita minta kepada Allah, kata beliau. Begitu. Ikhlas tepat caranya. Berarti inilah yang kita minta. Nah, tepat caranya tentu dengan ilmu. Baik. Kemudian mengucapkan, kita selesaikan dulu ini, Pak. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an arudda. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila arzalil umur Wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min azabil qabr. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut. Pengecut ini bahaya. Takut saya. Takut untuk perjuangkan agama Allah. Takut hartanya habis untuk agama Allah. Dan yang lainnya. Wa a'udzu bika an uradda. Dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dikembalikan umurku kepada umur, kejelekan pada usiaku. Ila ardhalil umur, itu kejelekan usia ya. Ya ini, dikembalikan kita kepada usia, apa namanya, tua bangka begitu. Nah, kita berlindung kepada Allah. Seperti anak-anak kecil, orang-orang tua yang kadang-kadang tidak tahu lagi beraknya, kencingnya, kita berlindung kepada Allah. Ini menunjukkan kita memohon kepada Allah untuk disehatkan dan tidak sampai kepada usia ini. Kalaupun sampai di usia itu, usia 80-an, 90-an, pokoknya jangan sampaikan ke usia yang begitu. Maksudnya kepada keadaan yang begitu. Nah, karena keadaan begitu itu ya memang kasihanlah. Memang kasihanlah, memang tidak tahu lagi beraknya, tidak tahu buang air kecilnya, tidak tahu begitu. Tapi bagi orang-orang yang Allah uji, orang tuanya begitu, sabarlah bagi anak-anaknya. Sabarlah. Ha, sabar saja. Kemudian mengucapkan, wa a'udzu bika min fitnatid dunya, dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dengan fitnahnya dunia. Memang bahaya dunia, memang fitnah saja dunia. Luar biasa. Dan identiknya dunia ini harta, tahta, dan wanita. Begitu. Wa a'udzu bika min azabil qabr. Dan aku berlindung padamu, ya Allah, dari azab kubur. Kenapa azab kubur bahaya? Sedikit azab dalam kubur, lebih banyak dari azab setelah alam kubur. Kemudian mengucapkan doa, Rabbi fini azabaka yawma tab'atu ibadak. Wahai Rabbku, lindungi aku dari azab yang engkau berikan pada hari kiamat kebangkitan seluruh hamba. Kemudian membaca Al-Ikhlas. Ini penting juga. Mengenai hal ini diriwayatkan sebuah hadis dari Bara' bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam beliau radhiyallahu an berkata, dulu apabila kami salat di belakang Rasulullah, kami lebih suka salat di sebelah kanan beliau. Untuk melihat keadaan beliau. Karena beliau setelah salat mengarahkan wajahnya ke arah kami. Pada saat itu aku mendengar beliau bersabda, wahai Rabbku, lindungi aku. Dari azabmu pada hari seluruh hambamu dibangkitkan, dikumpulkan. Maksud ayat ini bukan di arah kanan beliau itu. Bukan seorang menjadi imam kemudian dipalingkan wajahnya ke kanan saja, tidak menghadap jemaah. Bukan begitu maksudnya. Sebab ada yang salah memahami ini. Sehingga terjadi perbedaan dalam perkara ini. Tapi yang rajih, insya Allah, yang lebih selamat, ke arah makmum langsung. Berbalik 180 derajat ke arah makmum. Bukan ke kanan maksudnya. Apa ini imam. Kemudian setelah itu membaca surah Al-Ikhlas. Kemudian membaca surah Al-Falaq. Kemudian surah An-Nas. Kemudian membaca ayat kursi. Setelah membaca ayat kursi, kemudian dilanjutkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yuhyi wa yumit, Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Yang nomor 12 di halaman 86 tu. Membaca zikir tersebut selagi berada di tempat salat dan tidak pindah tempat. Ada seorang ikhwah bertanya pada saya di sana, Ustaz, ada sunnahnya Ustaz. Setelah selesai salat tuh beranjak pergi dekat pintu. Ada Ustaz? Air. Udah ada saya. Tapi ikhwan-ikhwan di sana saya lihat banyak seperti itu Ustaz. Ya itulah. Ini kalau perbuatan kita aneh-aneh, ternyata ikhwan-ikhwan yang baru ngaji dia tanya begitu. Ini dipahami juga lah yang baru-baru ngaji, mungkin dia panas dekat pintu, ada angin-anginnya begitu. Makanya Syekh ini menyebutkan berada di tempat itu selagi berada di tempat itu baca zikir. Artinya jangan terlalu jauh-jauh lah pindah-pindahnya. Baik. Wallahu ta'ala alam shawab, kerana keterbatasan waktu dan ilmu, kita cukupkan sampai di sini dahulu apa yang kita dapatkan sampaikan pada pagi ini. Kalau ada nanti yang ingin ikut kajian jam 9 di Yayasan Baitul Huda, tafadhal, silakan bawa istri, tafadhal. Ya, tapi saya anjurkan bawa terjemahan Al-Qur'an per kata. Terjemahan Qur'an per kata, apa yang ada sajalah. Pokoknya terjemahan Qur'an per kata. Tidak ada yang per kata, terjemahan Qur'an biasa saja. Pokoknya bawa Qur'an. Gitu. Wallahu ta'ala ala misal. Pagi ini kayaknya saya tidak ada untuk tanya-jawab. Ya, cukup sekian dahulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.